صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassha. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-Bashiru liman ittaqa wal-Nadhiru liman asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihil fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'd, sadat al masyayikh, ulama'ana al a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, baik sipil, TNI dan Polri, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, adik-adik santri, bapak, ibu, jamaah sekalian, kita sesungguhnya bukan orang dunia. Sampean ki asline duduk wong Gresik, Anwar Zahid, Iki asline duduk wong Bojonegoro, tapi kula sampeyan iki asline wong Suwarga. Sebab keturunan Suwarga yaiku turunane Mbah Nabi Adam alaihis salam. Dadi masiyo sampeyan lahir nang Gresik, sampai saiki sampeyan sik kenek diarani wong Suwarga. Soale sampeyan turunan Suwarga. Ana wong Cina lahir nang Surabaya. Sampai saiki yo sik diarani wong Cina. Masya lahir nang Surabaya, sik diarani wong Cina sebab keturunan Cina, gak nyaut ya. Wong kembangan ki subhanallah sing wedok wayu-wayu. Cuma oon. Kari nyaut ngono gak iso nyaut iki kok. Aku mau lak gawe contoh sih. Ana wong Cina lahir nang Surabaya. Sampai saiki wong-wong lek ngarani yo sik wong Cina, aku mau ndok kono ketemu wong Cina. Padahal lahir nang Surabaya, sik kenek diarani wong Cina sebab keturunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Gresik. Ya sampai saiki wong-wong lek ngarani yo sik wong Arab sian, mas yo lahir nang Gresik, diarani wong Arab sebab keturunan Arab. Lah sampeyan niku mas yo lahir nang Gresik, kenek diarani wong Suwarga sebab sampeyan keturunan lapo sih nyawang arek loro sing teko kari niku yo ngono teko kari kluyar-kluyur nyauto sayang paham mboten maksud kula. Jadi sampeyan niku mas yo lahir nang Gresik, sampai saiki sik kenek diarani sampeyan niku wong Suwarga sebab sampeyan keturunan Suwarga. Lah iki kabar-kabare Bapak Ibu. Aku krungu kabar iki wis rodok suwe. Kula sampeyan iki kabare lho ya. Kate dibalekno nang Suwarga maneh. Cuma sing dadi masalah carane balik. Ya apa carane balik nang Suwarga? Soale sampeyan gurung tahu weruh Suwarga. Sik krungu-krungu tok. Nggih mboten. Lha carane bali mrono ya apa? Kaya misale ya ana wong Cina nang kene. Terus kate dibalekno nang Cina. Carane jelas dideportasi melalui keimigrasian. Tumpakno pesawat balik nang Cina. Lah sampeyan iki kate dibalekno nang Suwarga. Cuma sampai saiki sampean gurung weruh carane. Soale durung tahu weruh Suwarga, sik krungu-krungu ngono. Nah, iki kebijaksanaane Gusti Allah. Sampeyan meneh cek gak bingung bali emrono. Gusti Allah bentuk panitia. Kok koyo gak percaya sih tak omong. Gusti Allah bentuk panitia. Panitia iki dididik apik, dibimbing, ditatar karo Gusti Allah. Lah kok panitia iki membawai rombongan. Panitia-panitia bentukane Gusti Allah iku didadekno ketua rombongan. Alhamdulillah, kula sampeyan iki oleh jatah ketua rombongan sing paling istimewa. Ketua rombongan sing paling hebat, paling spesial nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh. Saking istimewane ketua rombongan kita, walaupun kula sampean iki wujude nang donya kari dhewe, tapi meneh nang akhirat urusane didhisikno dhewe, mlebune swarga dhisik dhewe. Alhamdulillah. Gak mergo hebate wong Gresik, enggak, tapi saking istimewane ketua rombongan. Paham napa mboten? Gak pati semangat ya. Kula sampeyan niki masih lahir nang donya mburi dhewe, metune nang donya terakhir dhewe, tapi meneh nang akhirat mlebune swarga dhisik dhewe mergo saking hebate ketua rombongan kita, saking istimewane ketua rombongan kita. Cuma cek katut nang rombongan niku ana syaraté. Pun ngertos napa dereng? Ya wis tak kei bocoran. Syaraté gampang. Syaraté cuma dikongkon seneng. Cek enake. Anjene digawe enak. Syaraté cuma dikongkon seneng. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lagi sing dawuh ya ketua rombongan dhewe, aku cuma nirokno. Sopo ae seneng nang aku, monggo wong mau bakal bareng-bareng aku nang swarga. Alhamdulillah. Anjene seneng itu luar biasa. Lho seneng itu kekuatane dahsyat. Syukurin. Salah ket mau mencicili aku kok. Dikira aku gak gemeter lah. Lah aku disawon wong wedok sakmene akeh, atik mencicil kabeh. Asline aku kudu salah tingkah e apa. Mangkane tak getak dhisik. Seneng iku, halo. Isok ndadekno jarak semua tuh dari parak gini bangge iki lho ono jamaah sing omahe wadah tutuk kene lapo mergo seneng kok Anwar Zahid seneng ngaji dan sing ngaji Anwar Zahid udah ngaku aja kalau kamu seneng aku punya bukti kalau kamu seneng aku. Apa buktinya? Di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Lek gak seneng, lho Mas yo mai cidek parek. Yo gak teko kene wong gak seneng. Jadi lek gak seneng iku jarak sing cidek malah krasa ado. Seneng iku iso ndadekno kuwecut lho krasa sedep. Nggih mboten. Wis kuwecut nyelempit atik dikempit. Isik duyel-uyel ae isik. Anjene seneng. Embuh. Lah nek gak seneng wangi lho krasa badhek. Wong sing pangan karo wong pakai parfum, padahal parfumnya wangi. Sret ngono. Mayit liwat. Anjene gak seneng. Seneng iku iso ndadekno ngabot krasa enteng. Nah, asline yo tetep abot tapi terasa ringan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana wong lanang seneng nang bojo, anjene yo bojo yo kudu seneng. Lah sing wedok ki lemune 27 derajat. Kaya iku lho kudu muning iku. Kate lunga wis ta lah saken ojo disawang iku lek usaha diet wis gak karu-karuan wisan sing jeruk nipis sing pelangsing sing apa tapi anjane potongan lemu masih yo diet gak karuan yo tetep bunder ser gak ono geretane ngono iku kate lunga sepeda motor itu pak rusak. Nyile peke dulur ya kanggo kabeh. Peke tangga ya tak gakno. Onoke sepeda ontel. Ya terpaksa nggih sepeda ontel. Dibonceng iki masyaallah. Peleke iso gulir-gulir. Kek talane gronjal-gronjal munggah mudhun. Ya diongkel. Peten dengan otot gulu sak jempol sikil. Keringet meruntus sak jagung-jagung. Tepak dalane rodok munggah sing wedok lak saken se ya kabotan ta enggak kok dik aku tak mudun ya yo gathe diongkel gak kroso wis pokoke ngerti-ngerti totok nggon dobolen ngono ae weh kate nang ndi arek lur iki oh kudu ngoyo Ya wis lah timbangane ngompol nduk kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, seneng itu bisa bikin yang sakit jadi terasa enak. Hoi. Hoi. Dicubit sakit apa enggak? Dicewet sakit apa mboten? Jawab toh sayang. Dicewet sakit apa mboten? Tapi lek seneng karo sing jewet ya ditokno. Kok gak dicewet mana sih? Wes, engko gak mari-mari. Nah, cuma ini dawuhe ketua rombongan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau ana kawitane, gak cuma man ahabbani kana ma'i fil jannah ngono tok. Ana kawitane. Apa kawitane? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wonge urip-urip sunnahku. Ngono kaitane, gak moro-moro seneng ngono. Artinya seneng kepada Rasulullah itu ada standarnya, ada barometernya. Ngerti tak gak ya wong-wong tak jak ngaji bahasa ngene iki. Ya apa ya ngekek pemahaman wong sing gak pati cerdas iku ya. Sapa wonge urip-urip sunnahku. Mongko wong mau temen-temen seneng nang aku. Urip-urip sunnah itu maksudnya siji ngelakoni sunnah Kanjeng Nabi, loro melu andil. Wih, wih, ikut kiprah dalam memperjuangkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Wis mana nono loro itu aja, gak usah akeh-akeh, malah bingung sampean kok. Jadi urip-urip sunnah Kanjeng Nabi itu berarti satu, ngelakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi semampunya, bukan semaunya. Dua, ikut kiprah, ikut andil dalam memperjuangkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Iku berarti wonge dicap seneng nang Kanjeng Nabi. Lek wis iso ngono, baru ada jaminan mlebu nang swarga bareng Kanjeng katut rombongane Kanjeng Nabi. Mangkane bengi iki ayo diniati urip-urip sunnah Kanjeng Nabi. Nggih? Hidup ini kan punya tugas utama untuk menjadi orang baik ngono ae, enggak usah ngelangel sampean. Dikon usaha maksimal dadi wong apik, mergo wong apik iku disenengi Gusti Allah. Padahal nang donya iki ada batasnya. Berapa jatah hidup kita di dunia? Saya mengulang ya, ngantene ngaji iki yo balan-baleni, wong kula sing sering ngomong ae lali kok. Apa mana sampai ngari ngurungok no yang sama napalnya cuma kul huwaili iku wae. Makanya kadang-kadang perlu dibalan-baleni. Ngurepi cuma balan-baleni kok. Apa sih gak balan-baleni? Sampai yang mangan yang mik balan-baleni. Gini apa nggih? Hey, matahari itu yo terbit tenggelam balan-baleni ya. Sholat itu balan-baleni. Mulai niat takbirul ihram terakhir salam. Ya segini iku. Apa sih gak balan-baleni? Ngombe yo balan-baleni. Ngumpul bojo yo. Lho sampean maca Quran yo balan-baleni. Mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas, baleni meneh. Fatihah sampai minal jinnati wan nas, baleni meneh. Makane lek aja ana ngaji kok balan-baleni aja atik dilokno, mikire angel. Anggitmu. Sampean yo aja bosen. Balan-baleni nuturi nang anak, makanya sampean kadang-kadang anak ila sama gini, ibu lho ket biyen ngono elek ngomong. Halo. Jatah hidup manusia itu menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih tentu saja, tapi rata-rata kisaran segitu. Rasulullah sendiri oleh Allah di dunia ini hanya diberi jatah usia berapa tahun Ibu? 63 itu kalau dihitung pakai kalender Hijriah. Lek dihitung gawe tanggalan rembulan. 63 tahun usia Rasulullah wafat. Kalau dihitung pakai kalender Masehi, gawe tanggalan serengenge. seperti kita umumnya. Usia Rasulullah sampai wafat itu kira-kira ya 61 tahun. Sebab antara kalender Hijriah dengan Masehi, tanggalan bulan karo srengenge, setiap tahunnya selisih 11 hari. Jadi kira-kira usia Rasulullah 61 tahun. Saya pernah membaca hasil sebuah penelitian. Masyarakat Indonesia ini kalau dibikin rata-rata ya, secara umum meninggal dunianya di usia 71 tahun. Kemudian saya lihat per kabupaten, daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang sudah jadi kawasan industri, itu rata-rata masyarakatnya lebih cepat meninggal dunia daripada daerah-daerah yang masih pedesaan. Oh, juatek nguyu. Iki hasil penelitian. Makanya pas tak tonton Kabupaten Gresik, itu rata-rata masyarakatnya meninggal dunia di usia 62 tahun. Kalau dibikin rata-rata loh. Bojonegoro 115. Ini sama lek pengen dawa umur ngali omrono. Maaf, ini saya hanya sekedar mancing konsentrasi sampai aneh. Cek merhatikan aku. Cek aku takon sih bu. Umpomo ini ya, umpomo. Sampean dikai umur sampai 1 tahun. Purun beten. Ikhlas beten. Kok meneng sih? Sampean umpomo ambek Gusti Allah dikai umur sampai 1 tahun. Purun beten. Ikhlas beten. Sampean iso ikhlas. Tapi saya ngeramut sampean stres. Iso-iso antar mantu sampean gegeran. Perkara ngeramut sampean iso geger. Adek melu mantu wedok sisan. Umurmu 1 tahun, tepak nang jeding kebreset ngeblak gak iso lapo-lapo. Lha wong umur 1 tahun kok tiba, gak kena didandakno sisan. Mangan dulang ngombe nyekoki, ngoyonge sing nanggon. Adek sampean potongane rewel sisan. Kira-kira mantu sampean wedok sing ngramut sampean iku lek ndonga ya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Karo ngenteni saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini menjalani proses bertahap. Tahapan-tahapan kehidupan mari kita jalani dengan sebaik-baiknya. Supaya cita-cita mulia kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya manusia itu punya cita-cita yang sama. Sehingga saya berani bilang yang hadir di sini punya kesamaan cita-cita. Cita-cita yang tertuang dalam doa yang sering disebut sebagai doa sapu jagat. Duka sinten sing ngaiti kok diarani donga sapu jagat. Kok gak donga sapu donya akhirat sisan. Doanya semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa mohon kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Atau juga bisa berarti, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan itu aku bisa meraih kebaikan di akhirat, yang dengan kebaikan itu aku terselamatkan dari siksa neraka. Ini doa sesungguhnya solusi alternatif sekaligus jawaban dari Allah. Ketika di ayat sebelumnya digambarkan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika banyak manusia, kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat, orang-orang yang pergi haji dan umroh itu kalau di sana di tanah suci ketika berdoa kepada Allah, kebanyakan yang diminta hanya urusan dunia saja, maka di akhirat dia enggak dapat bagian apa-apa. Sehingga diluruskan oleh Allah, kalau berdoa itu mbok ya jangan begitu. Mbok ya itu bahasa Indonesianya apa ya? Wis pokoknya paham lah. Lek ndonga yo aja ngono. Ojo cuma njaluk donya tok, sing komplit, sing lengkap, sing sempurna. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Emang faktanya kan begitu. Coba bapak ibu yang udah pernah haji atau umroh, jujur ya, tahu kalau di sana tempat mustajabah. Kebanyakan penjenengan waktu berdoa di sana yang diminta urusan akhirat apa urusan dunia? Gak jawab, gorong tau merono. Jawaben sayang, nek sampean semangat kok aku semangat ngajine. Ya wis, nek sampean gorong tau merono, biasanya lek ono tonggo sampean ta dulur sampean kate berangkat umroh ta haji, sampean nak suka nitip donga. Nggih napa nggih? Iku penggaweanmu netap nitip ngono. Mbak sampean kate berangkat umroh, Mbak kono mandi, tolong Mbak sampean dongakno aku. Biasanya sing sampean titipno iku donga urusan akhirat ta urusan donya? Ya ngakai urusan donya. Ya lu ditongakno penyakitnya cek nang waras, anaknya cek nang lulus, oleh pekerjaan, cek nang payu rabi, dagangannya cek laris, cek daftar nang CPNS, iku cek keterima. Pokoknya urusan ngono-ngono iku lah. Durung tau ana nitip donga tonggoe kate berangkat haji, Mbak. Aku sama dongakno Mbak ya, muga-muga cerewetku waras. Penyakitku iki lho, tukang ngrasani wong, sampean dongakno ndak kono, muga-muga waras. Aku lek ana wong oleh rejeki ngono ku iri, ana wong tuku mobil atiku ya panas. Sampean dongakno Mbak ya, muga-muga waras. Apa maneh tepak arisan aku urus kancaku nang gelange renteng-renteng ngono. Atiku panas ngono ku Mbak, sampean dongakno ndak kono, muga-muga waras. Gak ana ngono iki. Akeh-akeh sing dijaluk ya urusan donya, ngene apa nggih? Nah, makanya diluruskan sama Allah. Jangan gitu kalau berdoa. Yen njaluk donya akhirat sing apik. Nah, itu doa juga pelajaran berharga buat kita bahwa setidaknya masa depan manusia itu ada dua secara umum. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatiin aku dong. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Ono masa depan donya, ono masa depan akhirat. Jawab sing banter, jujur semangat. Kapan gak ngono ngajiku dilu tak dongani, boleh. Ayo bapak ibu, jamaah, dulur-dulur, sampean lek tak ngomong masa depan, tak jak berpikir tentang masa depan, yang terlintas di benak sampean, sing kepikir oleh sampean, itu masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Sing sampean pikir masa depan sak marine mati ta masa depan sak durunge mati? Masa depan akhirat ta masa depan donya? Nah, seneng aku lek jujur ngene. Mangkane pantes kula sampean disindir ambek Gusti Allah. Bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kebanyakan manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Lebih kesengsem dengan kesenangan dan kenikmatan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Pada lupa kalau akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih abadi. Pangapunten, wong kembangan roto-roto luweh milih donya timbang akhirat. Ayo sekarang dibuktikan ya, dibuktikan. Donya iku simbole bayaran. Akhirat simbole ganjaran. Iki gawe gampangno pemahaman ngono ae. Donya simbole bayaran. Akhirat simbole ganjaran. Ayo sampean pilih ndi, ganjaran ta bayaran? Ayo ngapunten ngapunten. Wong kembangan luweh seneng ndi? Dua anak sing pinter ngelek ganjaran karo dua anak sing pinter ngelek bayaran. Coro kembangan ukuran keberhasilan dan kesuksesan. Orang dikatakan berhasil, orang dianggap sukses iku ukurane pinter ngelek ganjaran tak pinter ngelek bayaran. Oh jadik ngomong dua-duanya. Ayo, sampean umpama saiki lek jawab dua-duanya. Sampean misale duwe anak wedok perawan, wayu seru. Wayu sing jelas gak kaya ibuke lah. Wong ibuke burek ngono. Anake sampean perawan wis wayu temen. Terus dilamar arek lanang loro. Sing siji areke pinter golek ganjaran, sijine areke pinter golek bayaran. Sing sampean trima dadi mantu sampean diolehno anak perawan sing ayu mau, arek lanang sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran. Ayo ngomong karo-karone. Ledeh anakmu. Mesti luwih milih sing pinter golek bayaran. Woi. Jawaben to sayang. Wong kembangan. Luwe bangganti duwe mantu dadi ustad karo duwe mantu dadi pejabat. Bangganti seneng di duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri. Saya ngomong santri ku lamis. Ini maaf, maaf banget. Kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai. Makanya le tepak pendaftaran CPNS koyo ngene-ngene iki. Masyaallah. Sing melu sampai ratusan ribu. Padahal sing dibutuhno kadang cuma puluhan ngono. Lah wong tuwae yo setel saking kepingine anake ketrima iku. Mbok biayai piro ayo gelem kadang sampai jual tanah. Wonten mboten? Ana wonge ngomong dhewe iku mau. Dikira kalau udah jadi pegawai terjaminan enak. Ini kesalahan kalau menurut saya. Maaf, maaf, maaf, maaf. Maaf. Aku yo rada tersinggung. Sampeyan luwih milih pejabat timbang ustaz. Aku tersinggung. Sampeyan luwih seneng pegawai negeri timbang santri. Loro ati aku. Soalnya aku santri. Pokoknya kalau sudah menyangkut ustadz, santri, direndahkan, diremehkan, loro hati aku. Lo ngapain sampean lebih pilih pejabat daripada ustadz? Pilih pegawai negeri daripada santri. Seneng mantu pejabat timbang mantu ustadz. Dua mantu pejabat emang sih keren. Iya keren. Priayi kok mantu ini. Priayi yang bunyi wangi, melinti, berdasi. Gua koper, kantoran. Padahal nuwun sewu mohon maaf, gajine lho piro? Bayarane per bulan lho piro? Paling 5 juta. Ngono leh mbangga-mbanggakno nang arisan diceritakno. PKK diceritakno, nang pengajian ya diceritakno. Mantuku sing nomor loro iku pegawai negeri angkatan tahun 94. Biyen iku dinese nang Menganti. Tapi soalnya rong tahun niki, saya ini pindah nang Kebumas. Yang mantune santri belas gak tahu dibahas. Kayak kongkon-kongkonan lah. Padahal mantumu yang pegawai negeri, maaf paling gajinya 5 juta, per bulan bayarannya 5 juta. Lah mantumu yang santri, gelem mulang ngaji, nang TPQ, nang madrasah diniyah, walaupun tanpa gaji. Terus gelem kerja serabutan, gue jual nasi goreng, nasi bebek, mie ayam, bakso, pangsit, tahu tek, gak ada izin, santri gue gak patek dua izin. Yang penting halalan thayyibah, artinya gak dua izin itu percaya diri, optimis hidupnya. Kulino dididik rekoso, kulino dididik soro kok. Ya anjene penampilannya ya rada morot model menunggu. Tapi kerja serabutan gak ada izin, gelem. Lha iku nek cepat rodok rame yo nasi goreng, mie ayam. Wengi soalah 500.000. 10 dino gak yo 5 juta. Saulan, 15 juta. Mantumu sing pegawe negeri, 5 juta. Iku durung karuan halale, ayo. Kadang gak cukup. Sing santri, 15 juta. Ustaz, 15 juta. Ya apa mana ustadz model kayak gini ini? Gak kepingin dah. Ana sing ngomong, le ustadz model ngono iku ya gelem sing. Lho kok sampean remehno? Iki lho, bal tuksirunal hayatat dunya. Andene iya rata-rata luweh kepencut karo donya tinimbang tinimbang akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo saiki maneh. Iya. Iya. Mana? Bapak misalnya sampean dijaluki bojo kan gak enak omah. Omah ki biyen ngontrak ae. Bae omah dhewe poko ya. Terus punya rencana bangun rumah yang nyaman yang layak huni. Atau punya rencana katanya gak enak omah anak. Iku yang sampean planning sampean rencanakan rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Lho, lah gak ngomong maneh. Ngene diarani oon ngamuk. Para oon-oon sekalian, jawaben. Saman misale mikir kate gawe omah, rencana kate gawe omah, iku sing saman rencanakan, saman pikir, omah sing kate dinggoni sak lawase, ta omah sing kate ditinggal sak lawase. Omah swarga ta omah donya? Lah iku jawaben jujur jenenge. Seneng aku. Harusnya dua-duanya, sing bener lak ngono sih. Ya omah donya, ya omah swarga, ya duwe omah nang donya, ya duwe omah nang swarga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo dijawab, dijawab. Omah donya karo omah swarga niku luwih apik endi? Omah donya karo omah swarga luwih apik sing endi? Lebih indah yang mana? Lebih megah sing endi? Lebih mewah sing endi? Tapi anggaranmu akeh ndi? Ngapunten. Ini kesalahan kita. Padahal kita tahu rumah dunia itu rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya, enggak bisa menolong, enggak bisa membantu dan enggak ada yang dibawa serta. Mati enggak katut. Bose lek cara kembangan kene ana tradisi wong tua katanya mati terus peseneng anake. Nah, mene lek bapak mati tolong nak yo lemari sing apik ku katut nang kuburane bapak. Cendela sitok ae gak katut tok. Masih omahmu iku pintune to kok kayu jati sing paling apik, kayu jati kualitas tertinggi, kualitas terbaik jati Bojonegoro. Ancene yo wek. Diomong kok. Tebele lho 70 cm. Sampeyan mati, iku pintu digawe papan kuburan sampeyan. Gak oleh ambek anak-anak sampeyan. Pak Mudin iku nek ngerayu gak karo-karuan. Nak, bapakmu mati, nak. Iki butuh papan kuburane. Umpama lawang iki ditetel gawe papan kuburane bapakmu ya apa, nak? Engko anakmu lak jawab, "Ojok, Pak Mudin. Larang iki." Lho terus kuburane bapakmu digawe papan apa, nak? Gampang, tak tukono kayu randu engko. Tukono kayu kilon lho. Ngono lek membiayai kok sampai ratusan juta, bahkan kadang miliaran biaya dikeluarkan untuk rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Sedangkan yang akan ditinggali selamanya rumah di surga, gak mikir. Sampeyan nek ngisi kotak amal, ngisi kotak infak, ngono iku termasuk nyelengi. Gawe tuku bahan bangunan omah nang swarga, gawe transfer nang kono. Biasane sampean sing sering lek ngisi kotak amal niku pira? Piro? Kok gak isin yo jawab ngono. 2000 iku digembangno omah. Ya oleh paku sitok. Malah nyublesi bokongmu iku. Ayo coba sekarang dipikir. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya rumah dunia ratusan juta biayanya. Yang akan ditinggali selamanya rumah surga 2000. Oleh karena itu para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Dalam hal ini kita gendeng harus ngaku kalau kita itu gendeng. Oleh karena itu, biar enggak terlalu bertele-tele, kita harus adil dan bijak dalam bersikap. Bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Ada petunjuk. Wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat secara optimal. Prioritaskan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Gelekono akhirat, pentingno akhirat. Tapi ojo lalai, ojo sampai lali bagianmu tekan donya. Jadi ada skala prioritas. Dadi sak polahku iku sampean perhatekno ya. Ya wis, ini kudu ati-ati temen ngene. Untungnya panggungnya ndek. Coba panggungnya dogor iki mesti ngomene. Karena aku wani maju soalnya panggungnya ndek. Gak gawe rangkepan. Wis rungokno. Ada skala prioritas bahwa akhiratlah tujuan utama, tapi ingat dunia sebagai tujuan antara. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni Bapak Ibu jemaah sekalian, akhiratlah tujuan utama. Tapi ingat, dunia adalah tujuan antara. Prioritaskan tujuan utama dengan tidak melupakan tujuan antara. Moga-moga paham. Nah, supaya kita bisa adil dan bijak dalam bersikap, kita harus tahu karakter masing-masing, sifat dari masing-masing. Dunia itu sifatnya apa, akhirat itu sifatnya apa. Jamaah sekalian, dunia itu sifatnya cuma mungkin, akhirat itu sifatnya pasti. Jadi dunia ini hanya kemungkinan, kemungkinan, dan kemungkinan. Kalau akhirat, kepastian, kepastian, dan kepastian. Lek dunia ini gak ada yang pasti, Bapak Ibu. Ngapunten, dunia ini cuma mungkin. Nopo mawon sing kate terjadi mulai malam ini sampai benjing jenengan sedo, mati unai wong kembangan kok sedo kapien sedo gawe para kiai wong api-api ngono ku sedo lha nek wong kene yo mati unai mulai bengi iki sampai meneh sampean mati, maaf itu enggak ada yang pasti, baru kemungkinan-kemungkinan dan kemungkinan, hanya mungkin-mungkin dan mungkin, mungkin ya, mungkin tidak, mungkin berhasil, mungkin gagal. Halo, mungkin sida, mungkin tidak sida. Mangkane kula sampean lek kate lapo ae dikongkon ngucap insya Allah kalau Allah menghendaki. Karena jika Allah tidak menghendaki, enggak akan terjadi sekuat apapun rencana kita. Karena ke depan hanya kemungkinan-kemungkinan dan kemungkinan. Nang dunia ini gak oleh zaman ke depan kok ngomong pasti. Gak oleh. Kudu insya Allah. Insya Allah. Telung wulan mana aku kate mantu. Kudu insya Allah. Insya Allah. Tahun ngarep aku kate berangkat haji. Insya Allah. Wulan ngarep aku kate dandani omah, kate ngerenovasi omah. Kudu insya Allah. Insya Allah dan insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bulan depan anakku wisuda. Kudu insya Allah. Karena bisa jadi itu enggak terjadi. Allah tidak menghendaki. Gak iso sampean ngomong pasti. Sampean nek ngomong, misale yo winginane sampean ngomong misale setengah wulan maneh aku kate berangkat umroh, wis pasti wisan. Wis gawe paspor, wis ngurus visa, tiket wis diisut, pasti aku kate berangkat. Bareng kena corona. Wis tutup bandara, kari mabur lho, mending boleh barang wis tutup jidah kono direhabilitasi gak iso mlebu padahal wis tutup kono, makane gak ada yang pasti. Lih, padahal paspor wis, visa sudah, tiket wis, bahkan LA yang di sana wis diboken kabeh terkait hotel, terkait konsumsi macam-macam, terkait mutawif guide-nya sudah diboken semua, tapi nyatane gagal. Paham betul? Itu gambaran dunia. Dunia sekali lagi enggak ada yang pasti. Kadang kita punya rencana kuat, kita punya rencana hebat, belum sampai terjadi kita sudah mati. Halo. Halo. Sekali lagi, enggak ada yang pasti. Yang ada mungkin-mungkin dan mungkin. Makanya Bapak Ibu, sampean misalnya duwe anak kelas 6 SD TMI, arek pinter, cerdas, ranking terus, jenius. Ojo lali sampean dongakno. Sale anak sampean niku durung mesti lulus. Bisa-bisa pas ujian anakmu di smackdown koncone mati. Taman duwe anak kuliah semester akhir. Nilai IP-nya 4 terus dongakno. Soale belum tentu anak sampean niku dadi sarjana. Kadang wis mari KKN, mari ngarap skripsi. Pas hari H mau diwisuda, wisu wis maca wayu wisan, siap menyandang titel sarjana. berangkat nang kampus numpak sepeda motor. Banter weng. Durung tutup kampus, kurang 50 meter. Lah kok ngambung bokong. Nah, bokongnya teleler sing diambung. Ya oe. Halo. Paham mboten maksudnya? Lho. Yang pacaran bertahun-tahun belum pasti jadi jodohnya. Durung karuan dadi bojone, ngene apa nggih? Enggak ada yang pasti kok. Ono arek lanang ambek arek wedok pacarane 8 tahun. Tir padha irenge, sir padha gendenge. Wong tua padha setujune wisan. Tapi gak sido dadi bojo. Coba ngapunten, ngapunten, coba ngapunten. Ibu, ibu, ibu, bapak, ibu, bapak. Sing saiki dadi bojo sampean niku, sing saiki dadi bojo sampean itu dulu nominasi ke berapa? Nominasi utama? Nominasi pertama? Yang nominasi pertama kayak gak ada dini. Weruh. Wong sampean iki nominasi kelima. Kadang pacaran cita-citanya gak karuan, bayangannya gak karuan. Aku sudah seia sekata, sudah sehati, sevisi semisi. Aku adalah dia, dia adalah aku. Wis koyok ngono wisan, wis koyok ngono. Dadi bojo temen, tapi ternyata gak pasti bahagia. Jadi nikah, tapi gak pasti bahagia. Kadang enaknya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah udah jemu, gaweane padu, nek geger seru, omongane saru, wagu, wis gak lucu. Tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu lek anake wis telu, ketok layu, disawang malah luwe hayu pembantu. Lebih-lebih lek wis duwe putu, kentekan untu, sing dipasang gigi palsu, dijak omong adep-adepan nababe mambu, kayak sing guyu. Makanya gak ada yang pasti-pasti-pasti, apa nih sing pasti? Ana wong lu awas gak duwe omah, pengin duwe omah. Ngoyo kepengin duwe omah. Bangun omah. Dadi omahe durung sampe dinggoni lho. Cek tas pasang listrik, kesetrum mati. Punya cita-cita rumahnya lantai 3. Bisa bangun rumah lantai 3. Nyoba naik baru sampai lantai 2. Kebleset logor. Mati, itu donya menabung untuk hari tua rencanane. Nanti kalau di hari tua tinggal ongkang-ongkang, di hari tua tinggal nyantai, kan tabungan dapat banyak. Jadi semasa muda nabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak. Ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah kena komplikasi. Karo sembarang panganan sing disenengi, wis gak wani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari. Sing dijaluk iwak teri, kasinen titik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kumat lah, suguh wedang legi jaluk kan, karena udah punya pabrik gula sendiri, kena ginjel cuci darah seminggu 2 kali, nyedai bojo malah disingkri, soalnya wes kena disfungsi erek, si masih jamu apa puancet gak isok ta. Donyo kok donyo hanya mungkin-mungkin dan mungkin. Sorry woi yang kerja sama yang tidak kerja itu menurut sampean dapatnya rezeki lebih banyak yang mana? Yang banter lek jawab. Yang kerja sama yang tidak kerja menurut jenengan dapatnya rezeki lebih banyak mana? Salah. Lebih banyak yang tidak kerja. Contoh gak usah ado-ado. Saiki saya yang kerja, saya yang ceramah. Sampean tidak kerja tinggal dengerin. Sawangane aku disugui. Siji loro telu papat lima enam. Ono degan sak meneh gedene. Sawangane tok. Tapi aku gak sempat ngombe. Soalnya aku kerja. Sampean gak kerja, dikei sak kotak wis entekit mau. Iki kok malah entek sak kotak-kotake pisan. Paham mboten? malah yang kerja itu ngelekno yang ndak kerja. Kok gak percaya sih sampean? Woi, yang kerja itu ngelekno yang ndak kerja. Coba bapak-bapak kerja. Pergi pagi pulang petang wis gak karu-karuan polahe ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur riwariwi mundar mandir mobat mabit moncat macet mosak masik morak marik nibotangi kalang kabut goling kalik golong koming jongkir walik ngamal no P44 pergi pagi pulang petang goyang payungan pontang panting pantat panas pinggang begal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculat perang perung perak prek perengat perengut penghasilan pas-pasan penculat penculat pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa wis apalku mek kuwi. Mungkin yang ngelera karuan kok kadang sampe apal tapi mau coba cepet ngono gue ini gak lambil lincah orang ngira iso kakean lombok jale. Dianggap aku murai be. Wes ngene-ngene eh oh bapak-bapak sing kerja gak karuan nih ngelekno sopo ngelekno sing gak kerja ibu-ibu nggih mboten. Bukti nih, lek wis nampa gaji oleh duit dikekno sapa? Iki paham tak gak sih tak omong ngene. Loh, bapak-bapak yang kerja golek duit iku ngelekno ibu-ibu nyatane lek oleh bayaran nampa duit dikekno wong wedok. Makane ana istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suami yang work, istri yang shop. Yang work suami, yang shop istri. Jadi yang kerja suami, yang belanja sing gelek duit wong lanang sing ngenteni duit wong apik. Lho nyatane iya kok. Wong lanang kelambi telu cukup gawe 3 tahun. Wong lanang. Ane wong wedok kelambi 3 lemari. Nek wong lanang 3 biji. Wong wedok jilbab iki gonta ganti. Jilbabe tok 250. Sedina metu tuku omah ping 7 ganti jilbab ping 7. Nek wong lanang kopiah limang riyoyo ya kuancet iku gak ganti-ganti. Lho nggih mboten. Mangkane tak wong wedok gak mikir, klambi anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku, tuku, yo nang tuku yo nang pasar yo online, tuku, yo nang tuku yo nang pasar yo online sik jahitno barang. Kowe gak mikir, sing lanang golek duit sampe gegere puklek gak mikir. Mangkane lek metu bareng atik mlaku jejer wong loro, kontras disawang. Mama keren, papa gak kopen. Iya nyane. Mama modis, papa jemburis. Mama sih meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak sumetan mercon. Gregeten aku. Makanya aja kaget, sama nek tepak melaku bareng ngono. Mbak sama nambik boro sampean ta. Teganian dikau. Woi. Lah terus. Loh ya. Dunia ini hanya mungkin. Jangan bilang pasti. Ayo lek tepak ana wong duwe gawe, mangane prasmanan ngono iki lho. Aku takon jawaban. Sing bowoh akeh karo sing bowoh titik. Lek njukuk mangan prasmanan akehan ndi? Akehan sing gak bowoh. Iku lho areke ndok ana iku lho. Lho ngene apa mboten? Arek gak ngerti kok. Donya ngono iku, mungkin-mungkin dan mungkin. Mangkane zaman iku jodoh ya aja mek ngandani usaha tok, ya kudu ndonga soalnya sing nentokno Gusti Allah. Anggitmu wis mbok glibeti bendina mesti dadi bojomu. Epret. Katen dirabi kancamu dhewe. Siapa ngomong pengalaman? Sorry. Kalau aku sih sukanya dicintai yang sering. Halo. Makanya sering tak omong no. Zaman ku ya usaha, tapi ya kudu dongo, ya dongo ya usaha. Ya cuma ngandang no dongo tok bro. Kalau usaha balas ini. Allahumma duwe kerotok-kerotok-kerotok-kerotok ngono. Cek enak e. Niku lak Nabi Isa. Woi. Diterusna tak gak iki. Ya kudu usaha. Ana arek pondok kaya ujian kepengin lulus, kepengin bijine apik. Gak kelem sinau, gak kelem belajar, gak kelem mutolaah. Mek donga karo wiritan, silo motor tasbih wer. Mesti hafal kabeh wiritane, sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati. Wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Wer. Sunarsaya sunarsaya sunarsaya wer. Gak kelem sinau, gak kelem belajar. Iki nomor 1, akeh gak lulusé. Nomor 2, mulai gak kira dadi kiai tapi dadi dukun. Dikir yo wiridan yo ndonga yo tapi yo ngaji yo. Yo tetep sinau, masih digawe syarat. Aja terus gak ngaji balas ngono. Mulai gak kira iso dadi kiai kon. Kiai apa buka kitab yo masih arang-arang kau yang aku biang yang tetap ngaji, makanya aku saiki dadi kiai tetap iso maca kitab kuning. Dites karo sing mondok SW endi kon majurene. Ya karo koyo sampean Pak pengen duwe anak mek ndonga tok. Jun yang anger bengi di Fatihah. Ya. Sing wedok wis jebablah matang-matang. Gak di apa-apa no belas. Dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Terus disebul. Mene yo ngono. Sing wedok wis lumah-lumah ngene. Buka wetenge sret Al-Fatihah. Walau dolin disebul. Ayo sakit meteng napa mboten? Ya gak iso, Pak. Fatihah yo Fatihah, tapi yo kudu karo dikono-eno. Tapi sampeyan aja mek ngandalno usaha tok. Tanpa izin Allah gak akan terjadi, makanya ya kudu ndonga. Ada faktor X yang kita tidak akan pernah tahu. Kadang di luar nalar, bahkan di luar perhitungan. Di luar perhitungan. Kanca-kanca kula ten pondok biyen niku nek cara hitungan matematika iki pantes meneh dadi kiai. Iki pantes iki ndelok pintere, ndelok punya jiwa kepemimpinan iki pantes dadi kiai. Mulai nguli. Kitabe dikletakno, didemek ae enggak. Mulang blas gak gelem. Padahal waktu ning pondok pinter. Pinter, boleh ilang kitabe. Lah wis ngono kuwi malah dadi goblok ngalian. Gak goblok yo apa ilmune nganggur. Sak landep-landepe senjata nanti klemprakno. Ya tayengen, Bro. Kaya senjatamu iku lho, umur 40 tahun. Umur 40 tahun gak digunakno. Nguyang nguyut tok. Ya tayengen ngono iku dadine. Wait. Kon gak melu urun aja cerewet po. Wes. Dunia ini hanya mungkin-mungkin dan mungkin beda dengan akhirat. Kalau akhirat itu pasti. Pasti mati pasti. Ayo sapa sing kate gak mati rencanane. Ayo nang rencanakno kate gak mati kon. Pasti kabeh sing teko ndok kene iki mati, pasti. Sopo sing gilirane disian, iku sing gak jelas. Mungkin aku karo sampean disik sampean. Utawa sebalik disik aku. Cuma lek ditontok tanda-tandane kaya-kaya disik sampean. Apa maneh kaos abang iku cuwepet iku. Cek wong gak ngerti kok. Mangkane gak ngrungokno iku cepet iku. Tono saiki wis ambu kuburan wisan. Hidup lagi sesudah mati pasti. Akhirat itu pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Makane kan Nabi di mikrotnya munggah. Engko nek waktune cukup ya, lek gak cukup ya ngundang maneh. Wes iki menurut saya luwih penting. Nek critane Isra Mikraj nek kisah wis akeh sing nyritakno wisan, suwake sing nyritakno. Kakean wisan. Wong Islam nek gak paham critane Isra Mikraj ya Islam model apa ampean? Iki cilik diceritani kok gak paham. Hikmahe ae. Diulet teko hikmahe. Yes. Yo intine apa sih? Yo ulang tahun salat lah. Ini saya apa-apa ada milate, apa-apa ada ulang tahunnya. Nah, sholat ada ulang tahunnya. Apa itu? Ya peristiwa mukjizat Isra Mi'raj. Ini artinya apa? Sholat itu bukan hanya raga saja nanti, tapi harus juga jiwa. Jadi lek sampean sholat mau usolli Allahu Akbar, entul-entul jadi-jadi duli-guling dudut, belum bisa dibilang sebagai sholat. Iku sik rangkanya sholat, sik ragangane sholat. Embuh. Padha karo ngene nek kelase sampean sholat 5 waktu iku gak pantes. Sholat 5 waktu iku kelase wong Islam anyaran. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kelasi wong Islam anyaran. Nah ini wong kembangan, sholatnya sudah harus 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Ngoten nggih? Preketek potongamu. Nggih apa? Bengi yang lelir tapi yang nguyo tok. Buku catatan amalmu sing bengi tulisane yo piece of the churu ngono kabeh. Engko ngono kok. Akhirat itu pasti. Adanya surga dan neraka itu pasti. Kan lagi kemungkinan. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia, pasti enak selamanya. Bukan lagi mungkin, pasti. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita, pasti loro selamanya. Paham? Oke. Lek ndek donya iki gak ono sing pasti. Lek ning akhirat swarga pasti enak, neraka pasti loro. Lek donya sugih belum pasti enak, melarat belum pasti loro. Takono sing dongsong-dongsong melarat-melarat iku lho. Lho, sampean pikir wong melarat ngono ku loro uripe, lah sing sugih-sugih ngene iki mesti enak. Lho, sampean ojo tersinggung sampean. Sampean lek sugih lungguhmu gak kira nduk kono. Mesti dijonjong dekek ndukur sampean. Ya, mergo sampean melarat ya terima-terima ndok kono iku. Tapi sekali lagi, jangan dipikir sing melarat iku mesti loro, sing sugih iki mesti enak. Belum pasti. Dunia ini enggak ada yang pasti. Ning donya kok enggak ada yang pasti. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reyot tiada senyuman dan canda tawa. Enggak jeru cetik iki. Dunia kok kadang-kadang sing sugih tumpakane mercy Brebes Mili, sing melarat numpak becak lincak-lincak, sing sugih turu hotel tengel-tengel, sing melarat turu gerdu guyang-guyu, sing sugih mangan sate tele-tele, sing melarat mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ning dunia kadang yang dapat hadiah malah susah, yang kena musibah malah bunga. Ono lho kena musibah malah bunga, tonggoku dhewe kena musibah banjir itu malah bunga oleh bantuan mie, oleh beras, oleh kelambi, bantuan berdatangan. Lo oleh musibah lo malah bunga. Adik disoteng lebut TV dada karung guyang-guyu. Kena musibah malah bunga. Ceng oleh hadiah malah susah. Contoh ya, kayak arek melarat itu. Misalnya, oleh hadiah ngapunten, oleh hadiah umroh. Malah susah kadang. Lapo mikir selametane. Wong hadiah umroh nominale paling 17 juta. Lah ngundang wong sak kampung selametane gak cukup 20 juta sak sangune. Kate adol apane arek iku. Oleh hadiah malah susah. Makane sori ya, nek ndek donya iki wong melarat wani ngelokno wong sugih. Wong melarat wani ngenyek wong sugih. Alah gorong mesti wong sugih uripe luwe enak timbang sing melarat. Ancene iya. Burung karuan sing turu nang spring bed luwe tanek timbang turu nang pring kriyet. Ancen iya. Wong sugih turu nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut regane 400 juta. Samane yo gak kira weruh spring bed model ngono iku. Wong melarat lho turune nang pring kriyet. Yo pring iku disigari terus dipakoni ngono ae. Jangan dikira terus luwe tanek sing nang spring bed. Turu nang spring bed regane 400 juta mentul-mentul mendut-mendut. Lah nek ngipine duber-uber gendruwo. Loro kabeh tangi turu so. Awak loro kabeh. Turu nang pring kriyat geger kecepit galar. Kecantol paku, tapi ngipiye mlebu restoran. Yeah. Sate kare gule wis lengkap kowe. Ngombene es degan, seruput-seruput-seruput, ngelilir lho. Iler tibake. Tapi kan tanek turune enak tapi turune. Ayo, sampean turun sepering pet lek ngiprimu diberki gendruwo ngono iku. Loro. Makane wong melarat wani ngenyek wong sugih, durung karuan sing mangan nang restoran mewah iku luwih enak timbang mangan nang tengah sawah. Ancen iya. Mangan nang restoran mewah, lek atine gak tenang, pikirane gak tenang, sik oleh sak lekan nyendok maneh mlebu cangkem, gak sida klebu. Balik kaget krungu ana wong dehem teko mburi. Lah sing dehem suarane persis wong sing diutangi. Iki nontok guyune kok koyo pengalaman ya to. Kaget. Lemangan nduk tengah sawah, lek gak mikir utang. Nyaman, nikmat, masih segotok ambek sambel terasek lho. Entek-entekan. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele. Entek-entekan. Iki ndek donya. Makanya wong biyen ngarane apa? Donya iku sawang sih. Banterana talan, donya iku sawang sih. Sampean nyawang wong sing kaya aku ngene, uripe wong kaya enak napa mboten? Ayo munggah ganten ana. Ayo. Akin, nyoh. Sing ngomong enak iki munggah. Ganten ana akin. Engko wis tak lapeken kabeh kan kabeh. Ganten ana. Akin? Tak selehno ya. Sama nyekel mik ngomong gorong 5 menit diantemi watu wong sampean. Enak ya apa? Ini resikonya besar. Apalagi saya kan orang terkenal. Aku ya ngomong ada keliru titik bisa jadi masalah gede. Procot keliru bisa jadi kasus besar. Apa mana kadek aku ngomong salah ditangkep sama jamaah, ribuan yang nangkep, jamaahnya gak ngerti kalau itu salah, mesti ngomong dianggap pinter padahal aslinya goblok misalnya. Dilakoni, berarti aku kan menyesatkan ribuan manusia, menyesatkan banyak umat. Resikonya dunia akhirat, makanya cara bayarannya larang pantes. Resikone gede. Lah nek ngapunten sorry ya, nek cangkemmu kan gak beresiko. Mbok njeplak model kaya apa wis no problem wis. Gak beresiko. Makane regamu murah. Lah nek aku ngarani enakan sampean, ngono lho makane sawang sinawang. Enak sampean ngaji kari longgo, iso silo, iso sembojong, iso metingkring. Iso ambek rokokan. Iko malah ambek ngemiki kok. Engko wenah. Bebas. Coba aku ngaji ceramah nduk kene ambek rokokan, diantemi wong aku, dipisuhi wong. Nggih mboten? Iku jenenge samang sing nduk donya ngono, tapi nek akhirat enggak. Makanya kalau di dunia iso wong larat ngenyek wong sugih, iso durung mesti wong sugih uripe luwe enak timbang sing larat, durung mesti. Iso, tapi lek nang akhirat gak iso, mlebu neraka kate ngenyek sing nang swarga gak iso. Ana durung karuan nang swarga luwe enak timbang nang neraka. Durung mesti nang neraka jarene lara, kaitane lara. Suwe-suwe biasa lek wis adaptasi kok. Neraka kok digawe adaptasi. Di sini cuma kemungkinan, di sana ada kepastian. Maka umat Islam harus adil, bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Kejar yang pasti, jangan lupakan yang mungkin. Makanya sak pola tingkai wong mukmin iku diniati akhirat golek ganjaran, tapi gak lali nompo bayaran. Wong mukmin sejati. Iya, sak pola tingkai diniati golek ganjaran, tapi gak lali nompo bayaran. Tadi wong tani yo bismillah niate ibadah golek ganjaran. Golek wis panen nampa bayaran. Tadi pedagang kate nang pasar yo bismillahirrahmanirrahim niati ibadah golek ganjaran. Golek dagangane lewaris bati nampa bayaran. Dadi kiai kate ceramah yo ngono, atine ditoto bismillah niate ibadah golek ganjaran. Wis. Wis. Sapa sing nerusno? Wes. Kudu adil, kudu bijak leh nyikapi. Aja sampai keliru. Makane lek wong biyen duwe filosofi antaran donya karo akhirat. Nek wong biyen ya, donya iku gambarane sukete, akhirat iku parine. Woi. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, dia akan dapat panenan padi plus katutan suket. Tapi siapa yang terlalu serius nandur suket, jangankan padi, suket yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Kok kaya gak paham ya? Iki padahal dalil yang paling fasih misalnya. Nek sampean saya gak paham, berarti ngenemu temenan. Tak baleni rungokno ya. Donya iku sukete, akhirat iku parine. Sopo sing temenan nandur pari, dikne bakal panen pari katutan suket. Dadi ya oleh pari ya oleh suket. Tapi sopo wonge ming serius temenan petentengan nandur suket, jangankan pari, suket sing ditandur gurung karuan iso urip seperti yang diharapkan. Maka siapa yang menanam akhirat, siapa yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat, dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dunyone katut. Dadi ya oleh akhirat ya oleh. Paham? Paham? Tapi sapa wonge sing mok petentengan gelek donya, petentengan buru donya, jangankan akhirat. Donya sing diuber gurung karuan kecekel. Tapi sekali lagi, orang yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat, orang yang mencintai akhirat, memfokuskan akhirat, mengoptimalkan akhirat, akhirat dia dapat. Donyone katut. Silahkan adakan penelitian ilmiah. Bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang mencintai akhirat, orang-orang yang memperjuangkan kepentingan akhirat, orang-orang yang memprioritaskan akhirat. Pasti donyone katut. Contoh, kiai. Duh. Saman tahu ketemu anak kiai kaliren. Ayo ngomong-ngomong cucukmu. Ya namanya kiai itu hidupnya diprioritaskan untuk akhirat, bahkan diwakafkan untuk jihad di jalan Allah. Sampean jangan salah mengartikan jihad loh ya. Anggitmu jihad itu nggawa gendera ambek wow, akbar. Sembarang diobongi ngono iku. Rungokno. Woi, namanya kiai ya yang pantas disebut ulama. Itu orang yang memang memfokuskan hidupnya mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada umat, kepada masyarakat. Orang ulama ki ya wong ora kok wedhus diarani ulama. Engko suwe-suwe ana Syekh Ula Al Mukarrom wedhus ngono. Sing rame nang gone medsos lho. Orang genah. Dere apapun kalau takut sama Allah diarani ulama jare. La haula wala quwata. Dalile innama yakhsallahu min ibadil ulama. Kowe ya setel ketoke pahamanmu yo ngono pisan kowe, padha koplake berarti kowe. Ora paham yo wis. Orang yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat mesti donyane katut. Contohnya para kiai niku sampean tingali. Ora ketakraan golek donya. Sampean tau ngerti ya ana kiai nyuluh kodhok golek bekicot terus golek tekek apa ngernet dodolan kok kek ngono. Tapi donyane katut kok uripe nggo ngulang santri, nggo khidmah ning masyarakat, nggo mimbing umat. Pokoke ikhlas lho ya. Ngaji, dicukupi ambek Gusti Allah min haitsu la yahtasib. Ono ae. Nyatane omahe yo apik. Kendaraan yo apik. Mangan yo enak, masih yo dikeki wong. Ning rata-rata yo dikeki wong yo. Nang dindi dimulyakno wong, dihormati wong. Ancene diangkat ambek Gusti Allah. Coba tas teko yo kabeh ngeruyuk. Coba kaos abang iku sing teko. Angane aku ki moyo rodos alhamdulillah ono dangdangane. Biasane kan akeh banser iki polisine cuma piro ngono. Kapolsek tekoe kari sisan. Biasane lak kepawal iki alhamdulillah panitiane yo sigap. Kale lek gak ngono gosong kabeh awakku. Lho kula niku sering mulai toko ngaji gosong ini, gosong. Yo rondo-rondo iku lho sing gak terima ngolek, gak terima ngotek, nyetot. Padahal wis dikawal lho sik nyerobot. Aku dhewe heran. Pokoke wong wedok-wedok iki lek nyawang aku gemes ngono to lho. Makasih. Duh. Subhanallah, 11:30. Iya. Sampeyan sih gak keliru. Ya gak keliru. Jalan hidupmu, pola pikirmu, pola sikapmu, pola tindakanmu itu biar gak salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wes, saiki wes. Nah terus iya. Tahapan nggih. Tahapan uripmu cek bener. Imanmu kudu ketoto se, atimu kudu ketoto se. Makanya Kanjeng Nabi menjelang mau di Isra Mi'rajkan itu kan disucikan dulu jeruannya, simbol betapa kalau zaman kate nglakoni apa harus berangkatnya dari hati yang bersih. Kan manusia itu yang dinilai, yang diterima Allah, yang dinilai itu hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Astagfirullahaladzim. Tak pikir kene iki nggone santri tak pikir yo. Dijak ngaji nek model ngene iki kok. Oh ndak lolos. Maknane tak jak memperbaiki kualitas diri kita. Ngono ae ringkese ngono. Soale salat sebagai buah tangan utama dari peristiwa mukjizat Isra Mi'raj dan itu adalah barometer tolok ukur utama penilaian Allah atas diri kita, maka harus betul-betul bagus kualitasnya. Sementara ini jujur enggak jujur, ngaku enggak ngaku, salat kita kalau dikerjakan dengan sendiri entah gimana kualitasnya. Semua yang datang di sini saya berani bilang maaf banget 90% kalau salat itu ya 90%-nya ngelamun. Nggih napa mboten? Podo. Ya walaupun melafalkan niat wis difasih-fasihno. Ushun. Nawaitu ushun. Ush sol li fardol maghribi thalath raka'in mustaqbilan leh muni kopi nganti indil-indile merotol ini oi balati krotok kepingin khusyuk takbiratul ihram nganti melungker Allahu akbar. Coba tekan kabir walhamdulillahi katsiran udan terus. Wena karo-karuan lah. Kabir dagangan gak payu ngene utang. Allahu akbar. Wis pokoke ngono lah, wis ngene iku. Lah kalau kualitasnya seperti itu apa yang diterima? Ya secara logis, secara logika akeh gak diterimoe. Maaf lho ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Iki lek dijerokno titik, Allah itu maha baik. Dan Allah enggak akan mau menerima kecuali yang baik-baik. Lek apik temenan enggak diterima ambek Gusti Allah. Lho berarti Allah itu pele-pele. Ya iya. Enggak pele-pele biasa, pele-pele Allah itu. Nemen pele-pelene. Lho, Allah itu pinter maha segalanya. Pantes lek pele-pele. Wong sampeyan sing enggak pinter ae pele-pele kok. Nggih, mboten? Kok enggak semangat. Saman lapo ae mesti milih sing apik. Nggih, mboten? Tuku kelambi milih sing banter sayang, tuku jilbab milih sing tuku buah ya milih sing zaman gelek bojo milih sing gelek mantu ya milih sing gelek kiai kon ceramah ya milih sing cuma lek apik mesti larang. Pengen murah yang gelek sing gak pate apik. Lho opo ae lek apik ku yo larang. Wong kula sampean sing gak pinter ae lho, lapo-lapo milih sing apik. Apa maneh Allah sing pinter, maha pinter. Pantesan nek milih sing apik, dadi lek gak apik gak diterima. Hoi. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Ya pantes to lek pele-pele, wong sugih kok. Wong sampean sing melarate pele-pele kok. Ya cuma wong melarate pilihane gak pati akeh. Tapi sing pele-pele, apa maneh Allah. Dadi lek gak apik, temen. Gak diterima. Mangkane dianjurkan sholatmu iku jamaah, lek sholat maktubah. Lek ijen merawasno mbok diterima mau enggak. Padahal iku dadi standar penilaian awwalu ma yahasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek jamaah akeh ketrimoe lek jamaah ngono lho. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang hidupnya kalau sholat maktubah beliau selalu berjamaah. Nah, lawan gresik umat Kanjeng Nabi iki sing kewendel-kendel. Penting salat, apa mana sing dicowok kali mung sunah ae kok. Walaupun muakkad kan sunnah. Halo. Ya Allah, ya Allah. Saya kita ajak hitung-hitungan aja wis, balik cetek meneh hitung-hitungan. Yakin kabeh ngerti? Weruh lah. Lepas dari arti derajat itu apa? Ngapunten. Lek salatmu ijen nduk omah oleh siji. Lek gelem mlaku titik nduk masjid oleh 27. Iki gambarane ngene. Saman misalnya jualan barang, lek saman jual nduk omah payu 1 juta. Lek saman gelem mlaku titik wis ta lah iku suarane bae truk sampah gak noleh. Dalane munggah gak kuat, mesine wis legrek. Ya karo padha karo bojomu nek wis legrek gak kuat munggah ngono iku. Noleh kabeh krungu ding ding. Iku truk gak kuat munggah. Ya karo padha karo bojomu lek gak kuat munggah ngono iku lho. Jeng logor meneh. Jeng logor meneh ngono iku. Lapo antek noleh. Dilanjut mboten iki? Sampai lali aku. Saman misalnya adol barang lek saman dol ndok omah, payu 1 juta. Tapi lek saman gelem laku titik tutup pasar, payu 27 juta. Dijawab, saman ngono ku pilih adol ndok omah ta ndok pasar? Waras, pilih 1 juta atau 27 juta? Waras. Lek ono wong wis ngerti ngono lho. Lek melaku titik ndok pasar 27 juta, lek didol ndok omah payu 1 juta. Kok milih didol ndok omah, pilih 1 juta? Iku wong waras ta wong gendeng? Waras ta gendeng? Nah, kabeh weruh sadar ngerti yakin lek salat fardu ndok omah ijen oleh siji, lek gelem melaku titik ndok masjid oleh 27. Nah, gelem melaku titik berangkat nang masjid salate berjamaah, gendeng ta waras? Gendeng ta waras? Arat, lu wis weruh ngono lho gak gelem laku, gak gelek sen 27, malah nang omah me oleh 1 juta me oleh 1. Waras ta gendeng? Waras ta gendeng? Sing jujur banter ngapunten wong Kembangan selama iki salate fardu salate maktubah, akeh andi sing jamaah nduk masjid karo sing salat omah? Berarti wong Kembangan akean di sing waras karo sing gendeng. Ngapunten, ngapunten. Lho kula sampean iki jodone jamaah, Bu. Lek gak jamaah ya merawasno akeh gak ketrimoe ngono iku lho. Akeh gak ketrimoe. Tapi lek gelem jamaah, ketrimo. Sampean gak khusyuk, potong ngamu yo angel khusyuk. Imame khusyuk. Lho sampean katut khusyuk. Baru kaya jamaah ngono ku. Taman gak khusyuk, imame gak khusyuk, mbok perkara mikir utang mbok apa ngono. Terus ono salah sijine makmum khusyuk, katut khusyuk kabeh. Iku enake jamaah. Saiki sampean gak khusyuk, imam gak khusyuk, makmum situ-situ oh gak ono sing khusyuk. Lek bentuk soft, lurus, rapet. Lha iki baru kaya soft berjamaah lurus rapet, ketulis khusyuk kabeh, ketrimo kabeh. Sehingga kalau mau dilaksanakan sholat jamaah itu imam disunahkan memberikan komando kepada makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf. Lek mari koma. Mari koma. Sawu sufu bakum fa inna taswiyata shaffi min tamamis shalah. Ana sing min iqamatis shalah. Ya kaya lek Masjidil Haram Masjid Nabawi yang ngono. Iqamah dhisik. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Imamnya kasih komando. Stamu. Stamu. Sudes asur. Stamu. Abdurrahman Asudes di sini. Stamu. Stamu sufufakum masuddul khalal. Kok metenteng to ngono. Ya nasi ngomong enak suarane. Enggak enak yo gak laris omonganmu. Sing garane laris yo enake iku kok. Lek mengkene biasa. Enggak harus bahasa Arab. Oleh sampean kira-kira dadi imam terus jamaah gak pati iso ngaji, gak ngerti bahasa Arab, yo pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Jamaah sekalian, mohon safnya, barisannya diluruskan dan rapat. Tolong kalau barisan depan masih ada yang kosong, longgar, diisi. Cara Jawa yo kena. Para sederek, sederek jamaah, nyuwun tulung, barisanipun lurus nggih, ingkang tesik kosong ngajengipun dipun isi rumiyin. Ngono gak kudu menggaya. Makmume model ngene-ngene iki nang imame kawa ya. Sawu sufu fakum. Fa inna tasyata shaffi min tamam. Carane makmum mbek tolat oleh. Ngomong opo sih wong iku? Malah gak cetho. Nggih cara Jawa gak apa-apa obo-obo ngono iku. Ya tunggal enek tepak dadi Bilal nek mangkene ngarane Bilal kate ngunggahno khotib iku lho. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Iku mbok ganti bahasa Indonesia cara Jawa gak apa-apa. Kok wis gak percaya sih tak omongi. Weh, astag. Sing penting aja rukune khotbah ngono ae. Sangingane yo gak gaya ngono ae. Timbangane wis cara Arab ora ngerti. Wong iku yang mek pengumuman ngono ngandani sampean. Imam katanya di kampung lurus barisannya lurus, nah ukurannya lurus sih gue kenceng, rapet rapet sih gue mepet, pundak pundak nempel pundak, ukuran rapet ya, pundak nempel pundak, lenek wonge dukur ndek, yo lengan, sing digawe ukuran nih gue awak ini rek, duduk sikil, soalnya ono gawe ukuran rapet sih gue sikil, wonge sih arang-arang, tapi sikile dipepet no, jadi mekekeh. Nanti orang sholat ngatik kayak orang wedok nguyuh sampai ngatik biasanya orang ini kayak sendakep diteken nang dukure dodo nyengangik ini terus gak celana sang sore dengkul kayak ngamu ini disawang tok aja lo posisinya misalnya padahal orang sholat itu harus gagah ya sufu nafis sholat kasufu fihim fil qital. Rasulullah dengan para sahabat itu kalau membentuk saf dalam sholat berjamaah seperti saf barisan di medan peperangan. Gagah. Yang wis padha menenge. Lu Islam ketokno siare, ketokno gagahe. Mangkane mulai azan ngomando iku, ngomando sing gagah, imam yang ngono. Allahu akbar. Gagah ngono. Azan gelekno sing gagah. Artinya gagah yo sing suarane enak, nyaring, sadu, dadi sing krungu ternyo. Kanjeng Nabi nek gak ngono lah gak diseleksi tukang adzan. Lapo sing ditunjuk Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum ya karena suaranya enak untuk menyentuh hati kaum muslimin dan muslimat. Makane wong suarane elek kok adzan, iku hukume makruh. Lapo ngerusak kuping. Tolong sing suarane jebrang-jebrang kok ado atik nyekel mic ya, men. Gak kudu adzan sampean, tugasmu yang ngresiki telek cecek, tak ngisi kolah, tak nyapu. Niku nanti kongkon adzan yo. Ya rusak mike sak speakere. Sing nom-nom terutama lek subuh. Halo. Halo. Halo. Dilanjut mboten iki? Aku mumpung gelem iki. Zaman ini gak percaya, aku isih tas telung dino wingi, gak mulai Semarang, Kendal, Pekalongan. Telung dino gak mulai. Saiki iki mau rutinan nduk kono, mangkane ana jadwal nek kene mergo ana rutinan nduk kono. Tulis Anur ngono iku. Mene Kalimantan. Berangkat ora ono wesan. Kok gak ngantul percaya tak antemi sisan temenan. Mene aku wis berangkat nang Kalimantan. Melu. Mau. Tak kuat aku. Nah, iki yo imbase corona iku. Agenda saya yang ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ya pending semua. Padahal aku wis diurus visa, wis ditukono tiket. Anggitmu aku ngaji cuma nang RT mu tok ngono ta. Ngene masih ngene ku ya totok luar negeri ra. Ya mbok kok diundang totok kono. Halo. Eh, totok endi mau ya? Delekno sing semangat tukang-tukang adzan niku lho, lek subuh terutama, ukuran subuh itu ukuran. Ukuran kesolihan, lihat subuh. Ukuran keimanan, lihat subuh. Wes ngenai, sampean makanya aku sering pesen, Bu, sampean gelek mantu lek kepengin barokah. Pasti bener, yakin hakul yakin barokah. Gelek o arek sing rutin istiqomah salat subuh berjamaah nduk masjid. Gak kira salah pilih, kira keliru sampean. Repot, kembangan gak ono repot, mesti ono nduk kembangan. Coba arek e umure 72 wisan. Mane arek sing umur likuran ngono gak kira ono. Ayo meneh gelek ono arek kaos abang iku nduk masjid. Lek sampai ketemu sereten gowo nanggonku. gak kira ono. Lek arek iku gak kira ono meneh, sopo ndek masjid gak kira ono. Gak kira ono. Tapi engko jam 09.30 gelek ono nduk warunge rondo lak ono arek iku. Wis ngopi pisan. Subuh iku ukuran, ngono lho. Mangkane sing semangat, sing semangat gelekno. Apalagi di subuh itu ada tesis. Tesis as-shalatu khairum minan naum. Tesis maksudnya as-shalatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu sebagai realisasi simbolik dari prinsip walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Salat lebih baik daripada tidur. Salat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Itu yang mengumandangkan harus lantang. Masya Allah, kok ya gak paham kok. Soal ini berangkat dari keprihatinan. Nah, kalau niku lak sering nggak subuh durung tutup omah. Subuh itu masih di perjalanan. Dadi yo lewat masjid-masjid ngono. Krungu wong azan, rata-rata sing azan subuh iku wis mambu kuburan. Coba cari yang muda, sing suarane enak. Ayo. Setatnya mulai tarhim. Cek siar, kampung iku cek siar. Coba ndane cek pandane pantese yo. Kembangan wayah subuh nang masjid penuh. Masyaallah. Soalnya wong kene prinsipe lak diwale. Gak as-shalatu khairu minan naum tapi an-naumu khairu minas shalah. Turu iku luwih apik timbang salat. Wonten mboten sing ngoten niku? Ayo buktine, buktine wong kembangan lek wayah adzan subuh akeh ndi sing berangkat salat jamaah ndo masjid karo sing sik turu. Ah, masjid-masjid ndo kembangan kene lek wayah subuh akeh ndi wonge ambek cagake? Akeh ndi wonge ambek karpete? Lah iya iku berarti an-naumu khairu minas shalah. Ki ngrungokno tagak sih wong sebelah kono. Mangkane tak kongkon, sing nom ya himbauan, sing enak ngono. Seje, suasana itu seje. Auranya beda. Coba tarhim aja lo, tarhim itu kalau masih muda, nom enak. Assalatu wassalamu alaik. Neng ati ya tercep tercep tercep. Ya Imam al Mujahidin. Ati lo rasane apa krungu tarhim model ngono. Assalatu wassalamu alaik. Griming griming. Ya nasirul huda. Ya masjid kene lek tarhim lak enak ngoten to nggih. Ya percaya wong radio sing disetel. Gak enak ya apa antene radio. Ya khairu khalqillah. Radio. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Bareng tutup azan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Kudu jongkrokno ya. Lah itu ada komando as-shalatu khairum minan naum, harus benar mengumandangkan dan melafadzkannya. Ada filosofi as-shalah dibaca panjang, dilakukan panjang, naum pendek-pendek saja. As-shalah panjang, naum pendek. Itu filosofinya. Ya salatnya yang panjang, tidurnya yang pendek. Makanya apa maneh wis tuwa. Gak kira turumu kuat suwe. Jam 09.00 sampai subuh gak kira kuat. Nguyut tok papat paling gak kok. Ngelelar ngelelir ngelelar ngelirit ini maknanya dikongkong sholat enggak klemer klemer klemer nang jedeng doprok yes ngono ku langsung cewa opok opok opok opok opok opok nang kamar mana orang jam yo ngelelir klemer klemer klemer doprok yes opok opok opok opok opok opok balik nang kamar mana. Lho padahal yo wis kadung teles wis kadung adem. Ayo iku nek wis kadung kena banyu kan ademe tembus tok utek se. Lah apa kok males wudu sampean? Prei, udzur. Umurmu 25 udzur. Metu apa? Kecap ah. Alesan. Mangkane lek nglagokno as-shalat dawa naume pendek. Lah wong kene lek diwale. Salae ndek naume kedawan. Sing bener ya as-shalatu dawa naume ndek. As-shalatu khairum min uang radio. Gele ono baterai ini ono tak radio. Yo ancene saking enake. Dadi iku lek diartekno lek solae lho dawa. As-salatu khairum minan naum. Lek diartekno ra ngene sih. Salat iku luwe apik timbang turu. Jadi sholatnya dawa turunin dek. Lain abang kene lah enggak. As-salatu khairum minan naum. Jadi sak watu-watu katut azan. Lha iku iku nek diartekno ya apa Bu? Salat iku luwe apik timbang turu. Mangkane wong kembangan sing krungu padha kelon maneh. Jamaah, nggih. Hoi. Ya sampean kate gak jamaah, alasanmu apa? Iku maknane sehari semalam kita di absen sama Allah minimal 5 kali. Datang dong. Katanya pengen dikasih, dipanggil sama yang ngasih, masa enggak datang. Jare pengen dikai rahmat, dikai ridho, dikai barokah, dikai 27 derajat, dikai swarga. Nek diceluk karo sing kate ngekeki kok gak teko. Anjene sampean ki rada gendeng kok sampean. Oh, kepengin dikeki lho, diceluk karo sing kate ngekeki gak moro. Ya wis pokoke ngene lho, Rek. Sedina suwengi di absen ping 5 yuk moro. Itu artinya yuk sak gagake sampean ku setor rai nang Allah, nggih. Setor rai nang Allah. Cek ketok Gusti Allah. Engko kebagian sampean. Setor rai lah, setor rai nang Allah. Berusaha diingat Allah melalui salat. Berusaha diingat Allah melalui salat. Oke, Bapak, kalau sudah sehari semalam 5 waktu itu sampean gak jamaah yuk. Seminggu sekali lah Jumatan berangkat atau disian. Cek kelebu nang buku catatan sampean. Lek Jumatan ku budalo dhisik, aja kari. Loh. Lek azan Jumat sudah dikumandangkan, khotib sudah naik ke mimbar membaca khutbah, bukune malaikat ditutup, plek. Malaikat menghadap khotib menyimak khutbah, ngrungokne khutbah. Lah sampean sik tas teko. Kecatet napa mboten? Lah sampean iki 5 waktu gak tau kecatet. Jumatan gak kecatet sisan. Makhluk nomor piro, Mbak? Ngono kuwi lek ditakoni wong ya alasane. Aku Jumatan plus. Nek iso Jumatan plus, berangkate kari mulih dhisiki. Haji plus kan ngono. Wong haji plus iku ya berangkate kari mulih dhisiki. Aku Jumatan plus. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ya wis jam 12. Moh. Ngaji kok oleh mari opo karepmu? Moh. Ya wes, iya. Ya iki maksudku sampean iki tak jak paling tidak seimbang ngono lho bundonya ambek akhirat. Wong kabeh sing ngekeki Gusti Allah tapi sampean sering lali nang Gusti Allah. Ngono lho maksudku. Rata-rata wong kene lak luwih milih donya timbangane akhirat. Luwih seneng barange Allah tapi gak seneng Gusti Allah. Luwih milih jajane Allah tapi gak gelem milih Gusti Allah. Luwih milih rezekine Allah. Tapi gak milih Gusti Allah. Buktine lek dikai rezeki akeh, lek oleh rezeki akeh sering lali nang Gusti. Halo. Nggih napa nggih? Misale sampean duwe toko lawaris sing tuku sampai ngantri-ngantri, sibuk ngedoli wong tuku lho. Terus ana adzan asar teko masjid. Ayo milih masjid ta milih toko? Sing banter masjid ta toko? Salat jamaah ta ngedoli? Ganjaran ta duwe? Yang ngono ku raimu. Lah iya. Mangkane sepurane wong kembangan iki masih wis tuwek-tuwek tapi kelakuane kaya arek cilik. Ancene wong kene iki mantan arek cilik. Lih, arek cilik iku luwih milih barang timbang wong. Arek cilik kan mergo gak ngerti nilai, mangkane dekne luwih milih barang timbang wong. Coba ana arek lanang cilik umur 3 tahun, weruh wong wedok wayu andum permen. arek cilik umur 3 tahun mau pilih sing ngandum tak pilih permen. Ya permen wong gak ngerti. Iku arek cilik pilih permen, tapi nek arek lanang umur 50 tahun saiki. Pilih permen tak pilih sing ngandum. Ya cuwerdas. Mergo wis ngerti nek regane larangan sing ngandum, rasane ya luwe enak sing ngandum, ngono. Lah samane ku ternyata selama ini luwe milih permen, gak milih sing ngandum. Wong zaman luwe milih donya, gak milih sing ngandum donya. Paham tak gak ya iya. Saman luwe pilih duit, gak pilih sing ngandum duit. Iku kelirune sampean. Ayo coba coba Mas, Bapak. Iki guyon tapi temen. Tak bedheki meneh, pilih ndi sampean? Apem sik tala. Ono wong ngomong apem ya langsung. Sampean pilih ndi sih? Apem karo Mbak Siti sing pinter gaya apem ngono pilih ndi? Lah iya. Sopo pilih apeme Mbak Sri? Kok pilih apeme Mbak Sri apeme Mbak Siti? Ya lek sampean pilih apem sak pira apemmu iso entek sampean duwe apem pira ae lak entek sih. Tapi lek sampean pilih Mbak Siti, Mbak Sri sing pinter gaya apem, masih apeme sampean entek lho. Mbak Siti sik duwe. Gawekno maneh lho sik iso, butuh pira sih sampean? Digawekno. Iki lek sampean pilih pangkat, pilih duit, pilih donya, sak pira pangkatmu, sak pira duitmu, sak pira donyamu, iso entek. Tapi lek sampean pilih Allah yang punya segalanya, pangkat muntek, duit muntek, donya muntek, Allah gak enak meneh iso, Allah gak enak meneh iso. Iki rahasianya kiai-kiai, makanya kiai gak tahu kentekan donya. Loh, kok ngguyu, lek kiai temen lo ya. Lek kiai temen, gak tahu kentekan donya. Lapa, mergo pilih sing duwe donya, gak pilih donyane. Nek potongamu kan pilih apem. Olehmu ya cuma apem iku tok. Kadang gak ketepaan apeme bosok. Mambu. Oh, jemek barang ngono apeme. Coba sampean pilih sing pinter gawe apem. Lek apem sing pekmu jemek mau diganti. La haula wala quwata illa billah. Embo. Para kiai ku pilih Allah, gak pilih donya, makane donyane kecukupan. Mau tak contohno to mau? Omah api. Kendaraan api, mangan enak, dihormati uang, bojo, ayu, janji kiai temen bojo nela ayu-ayu. Kiai temen ini tau mondok, suwe mondok gak cuma jilu unu gak, ayu suwe mondok tirakat, riyadhah, dohir batinnya siap, dohir batinnya kuat, unu. Nyuwe guru, nyuwe kiai, nyuwe guru, nyuwe kiai, kiai ini, terus sambung sanate sampai hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ngono, ya iso maca Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahab niku iso. Kiai temen, nek kiai gak temeni, titik Fathul Wahab sing diwaca, Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Ifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Duwe sanad sampe totok Syekh Google radhiyallahu anhu. Oke, sampean buka-buka HP oke, tapi manfaatkan untuk pahala, harus bernilai pahala. Kayak golek ibaroh-ibaroh, kayak golek sing bener-bener kitab-kitab sing ben utawa meneliti. Tapi sampean kudu selektif, kudu hati-hati. Soale akeh sing digubah, akeh sing dirubah tujuannya untuk menyesatkan. Lah nek kitab kuning iku aman sampean. Nek sampean gak patek iso ngaji, sampean mung pedoman karo iku, sampean gak ngerti iso bahaya. Takok oh, sing ngerti koyo ngene-ngene iki. Dadi mangkel aku. Hoi. Lapo kiai kok bojone ayu? Ya soalnya kiai iki hiburane cuma bojo. Atau golek hiburan karaoke ya gak pantes, biliat ya gak pantes, hiburannya cuma bojo iku tok. Ngono nang elek sisan gak ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mangkane Gusti Allah adil, kiai ku rata-rata dikai bojo ayo. Ngapunten, lah sampean kok gak dirapi kiai, soalnya rupamu gak standar. Salah ae ket mau cengengesan ae kok. Mangkane lah aku kok gak dirapi kiai ya. Ya ngono ku ngocok. Kurang ayu rupamu. Soalnya dirimu gak bisa menghibur ketika kiai lagi capek, penat, pikiran mikir umat ngene-ngene. Sopo sing bisa menghibur? Nek nah, setuk kamar terus. Ah, ngono. Setengah ba tenang ae sampean. Ono apa sih? Gak apa-apa. Ngene. Ngono yes. Lah nek sing menghibur model ngono-ngono iku gak mandi. Wes moh. Aku gorong ringkes-ringkes kelambi gorong apa. Wes sepuntene sing kathah. Mboten ngapunten sing kathah, ampun jam kalih welas niki. Astu nyuwun ngapunten. Moh. Pon. Nyuwun dateng Gusti Allah diparingi selamat sedaya. Nggih didongakno bangsa Indonesia yang dicemaskan dengan adanya wabah virus. Heeh, ngono ku yo jenengan yo aja gopo-gopo nemen. Waspada yo. Lebih hati-hati yo. Tapi enggak usah terlalu panik terus sampai lali sembarang-barang. Koyok-koyok terus meningkate mati. Anggur kesinggol wong iki mati, kesinggol wong iki mati. Ya, ya gara-gara ngono ku kan terus terlalu di piye ya le ngarani. Waspada iya, harus. Tapi ini intine nek cara kula budayakan hidup Islami. Sampean hidup dengan gaya Islami, insyaallah. Urusan mangan nae misalnya. Tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Satu. Lah potonganmu kan gak gorong luwe wis mbok emplok iya. Wis warek sik mbok terusno. Jadi banyak penyakit yang faktornya dari makanan. Halo, haram-haram ya dimploi barang ngono iku diantarane. Terus budayakan toharoh, budayakan sesuci. Nuh kitab fikih iku bab pertama mesti toharoh kok. Bersihan bagian dari kesehatan, bagian dari keimanan dan seterusnya terus. Ojo lali ndonga. Nyuwun nang Gusti Allah, selamat sing akeh. Dungo sama oleh ijazah dungo tu kau kiai sopo ini ku diamal mantep benteng yang doa silahul mukmin dungo yang senjata ni wak mukmin kok tembus tekan arah saya Gusti Allah selamat ngoten ge nek janjane nek wabah iki biyen wis mulai ana jenenge taun pageblok iki biyen wis mulai ana esuk loro sore mati pageblok mayang kori to apa jenenge ngene kok sore loro esuk mati iki biyen wis mulai ya wis ana iki biyen sebabe apa cuma biyen teknologi kan gak canggih. Iki ngrungokno ta gas ya, aku kok wedi ngomongi sampean malean. Lha sampean kudu yakin karo kekuatane donga, apa maneh kuwasanipun Gusti Allah. Sehingga para alim, para kiai sepuh nganjurne kula panjenengan kan ngatah-ngatahke mau selawat diantarane selawat tibil qulub, selawat gawe tombo, selawat syifa. Terus sampean oleh ijazah donga-donga teko para kiai, ngene iki sampean waca, iku sing bentengi sampean. Wes nyun pangapunten sangat wis keliwat-keliwat iki aku ngaji. Moh. Ayo melah aku tak critani dhewe ae. Apa ya? Seneng ya seneng tapi ya gak ngono carane. Terus-terus remek aku nuruti sampean. Ono nang ngisor kari terus-terus ngono. Anjene gawane wong ndok ngisor ya ngono iku. Ngapunten sing kathah nggih, ngapunten sangat. Nggih, kita. Iku mari noto mangan ta. Oh iya. Ngerti ini aku luwe tau tau, panitia departemen perberkatan wes seneng aku kembangan, subhanallah semangat adil biasanya di kota ngaji pengi gak kira kuat ake-ake ngaji di kota itu lah sore-sore, tapi ke asli ini wong desa kabeh sih makanya masa wong kota kok nguniku model hantes blas iya hancanya aku desa. Ya mergo desa iki sing garakno laris. Nyun ngapunten sanget, nyun ngapunten. Ayo bareng-bareng nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Muga-muga majelis niki manfaah maslahah barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Omonganku sing gak pati enak dirungokno aja lebokno ati. Iku mek bumbu ngono ae. PN sikmae, PN ilmune. Nyun ngapunten sanget, nggih. Ndonga muga-muga kula sakeluarga sampean sakeluarga dulur-dulur sing diuji Allah dengan sakit mudah-mudahan segera diberi sehat. Yang lagi sulit mudah-mudahan diberi kemudahan. Yang lagi susah mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Nggih, okay? Nyuwun datang ngersanipun Gusti Allah muga-muga akidah halus sunnah wal jamaah khususnya Ahnahdiyah diberikan keistiqomahan tetap bertahan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Secara umum bangsa Indonesia mudah-mudahan selalu dijaga keutuhannya, diberi keamanan, keselamatan, dan virus corona yang menghantui dan membuat banyak pihak panik ini mudah-mudahan segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. semuanya sehat wa afiyah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabiyir rahmah syafi'il ummah wa bi nadid du'al qabul wa ijabatis sul husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawa bi salafina salihah najurukumullah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ini hadir guru saya. Guru saya nyantri di pondok pesantren Ta'limul Qur'anil Azim Sampurnan Bungah Gresik. Salah satu guru saya Fadilatul Mukarram Kyai Haji Suratin Abbas. Ini beliau gurunya hadir, mohon keikhlasan beliau untuk mengimami doa khatmil majlis pada hari ini. Iki lho wonge wis awange. Nek gantenge jelas gantengan aku. Beliau salah satu guru saya. Monggo Pak Kyai Haji Suratin Abbas kersa paring barokah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamalani hayatali kamalika wa adada kamali walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ta'imal fatni alal bariyah ya basitol ya ta'ini bilatiyah ya sahibal mawahidaniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah wa firlana ya dal ula bihadil asyiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim tahassana bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal khayyil ladhi la yamut. Allahumma srif annal adha wal mu'zina wal bala'a wal wafa' wa ta'un innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma srif annal bala'a wal Allahumma srif annal bala wal bawa wa ta'un innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salim dinana wa salim dunyana wa salim akhiratana wa la tusallit baghtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhtilana bil imani wal islami wa khusnil khatimah. Allahumma akhtilana bil imani wal islami wa khusnil khatimah. Allahumma akhtilana bil imani wal islami wa khusnil khatimah. Allahumma ja'al awlatana wa talamidatana awliya kurama ulama kuha sulaha su'anda afid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awlatana wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahli khair wa tajalna wa iyahum min ahli syar wa jarrabana hadana min azwatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Matur suwun nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa faqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.